Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi akrama man syaa min ibadihi bihubbil khairi wa bihubbi ahlil khairi wa bihubbi majlisil khairi wa bihubbil mashru'il khairi. وصلاه الله وسلامه على حبيبنا سيدنا محمد امام اهل الخير وعلى اله المطهرين واصحابه الطيبين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب بركة الحبيب المحبوب. اخشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu dan pecinta kebaikan, hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah pada saat ini untuk berkumpul di sini untuk menyaksikan peresmian syiar Allah, masjid Allah. Dan ketahuilah, siapapun yang bergembira, berbangga dengan syiar Allah, itulah hakikat seorang mukmin. Jika ada program kebaikan lalu kok tiba-tiba hati kita bergembira, maka ketahuilah Anda sebetulnya ahli kebaikan itu sendiri. Akan tetapi ada di sana hamba-hamba di saat mendengar program kebaikan hatinya gelap, kebencian, tidak senang, maka itu adalah orang-orang munafik biarpun hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Akan tetapi alhamdulillah Anda semua pada saat ini telah dipilih oleh Allah untuk hadir ke tempat ini, menghadiri majlis mulia ini, masjid mulia ini, program mulia ini. Dan semoga, niatkan dalam hati, semoga perkumpulan kita saat ini muqaddimah perkumpulan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga seperti Allah mempertemukan jasad kita saat ini, Allah mempertemukan hati kita dalam cinta karena Allah. Semoga seperti Allah mempertemukan jasad kita, hati kita dipertemukan oleh Allah, menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, saling merindukan karena Allah, saling tolong-menolong dalam kebaikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri hamba-hamba pilihan Allah yang berjalan di atas muka bumi ini. Yang kami cintai, yang kami muliakan, ayahanda kami Al-Hajj Ilyas, semoga Allah senantiasa berikan keistiqomahan dalam berjuang, dan juga pengurus masjid. Dan juga tidak lupa tadi guru kita semua yang telah meresmikan, yang mulia Romo Yai Ma'ruf Amin, semoga Allah memanjangkan umur beliau dan memanjangkan umur kita semua dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sehat wal afiat. Baik, yang kami cintai, orang tua kami, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, mari kita mulai saat ini. Ketahuilah bahwa di dalam hidup kita ini harus ada pijakan, landasan. Kami tidak bicara tentang landasan namanya Al-Quran, hadis, atau ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jelas. Akan tetapi landasan dalam kita berurusan dengan sesama manusia, landasan dalam urusan dengan sesama manusia adalah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifati oleh Allah, diberi nama oleh Allah, digelari oleh Allah dengan gelar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk mewujudkan kasih sayang di semesta ini. Jadi hendaknya landasan hidup kita dengan sesama kita dasari dengan rahmah, kasih sayang. Ini yang hilang Kenapa terjadi kebohongan di pasar? Kenapa kakak adik rebutan waris? Kenapa? Karena hilangnya makna kasih sayang ini. Dan Nabi SAW sampai dikelir Ra'uf Rahim. Nabi adalah Ra'uf yang sangat lembut hati dan penuh kasih. Ar-Rahim, penuh sayang, sangat sayang Nabi SAW. Dan ini yang hilang di dalam kehidupan kita. Banyak hilang di rumah, hilang. Kenapa terjadi permusuhan antara kakek dan kakak dengan adik? Kenapa terjadi permusuhan antara suami istri yang katanya dulu menjalin hidup demi cinta karena cinta, akan tapi ternyata terjadi ketoliman di dalam rumah tangga tersebut? Dalam bertetangga pun ternyata lihat permusuhan, dan bahkan mungkin kita ini dengan orang yang berbuat baik kepada kita pun kita sudah tidak punya kasih sayang. Jadi makna kasih sayang ini loh yang harus kita tumbuh suburkan, kita kembalikan. Dan dari sinilah akan kita mulai majelis ini. Majelis kemuliaan bagaimana menumbuhkan makna kasih sayang. Sehingga mata kita mata kasih sayang. Dan ketahuilah orang yang tidak punya kasih sayang tidak akan dikasih sayangi oleh Allah. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang tidak akan diberi oleh Allah kasih sayang. Nabi SAW rahmatan lil alamin. Beliau adalah Ra'uf Rahim. Dan Allah pun subhanahu wa ta'ala juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan dalam membaca Al-Quran kita sering mengulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha kasih dan maha penyayang. Akan tapi ketahuilah, sering diantara kita melupakan kemuliaan namanya rahmat dan kasih sayang itu. Maka masjid yang saat ini kita duduk di sini, perkumpulan hendaknya di situ harus kita tebarkan makna kasih sayang. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan pun dihimbau kita untuk menebarkan makna kasih sayang. Assalam. Kalau kita bertemu dengan sesama, kita hendaknya mengucapkan Assalamualaikum. Menebarkan makna kasih sayang, menebarkan kesejahteraan, menebarkan keamanan, menebarkan keindahan. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka nanti ada penyelewengan-penyelewengan di dalam agama jika ada sekelompok manusia yang hidupnya kerjaannya adalah mencaci maki, merendahkan, mengolok dan seterusnya. Maka itu adalah bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, Ar-Raufir Rahim. Baik, sekarang kita mulai. Kami menghimbau bahwasanya dalam semua perkumpulan, dari ketua DKM, pengurus madrasah, yayasan, majelis ilmu, hendaknya di dalam pertemuan itu tidak boleh lepas dari tiga hal berikut ini. Tiga hal berikut ini agar semuanya tetap indah. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita membuat pertemuan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus yang paling pertama dan utama. Yang ingin membangun pondok pesantren, yang ingin membangun masjid, yang ingin membangun madrasah, hendaknya karena Allah. Dibangun karena Allah, bukan ingin disanjung oleh manusia. Bukan ingin besar-besaran majlis, bukan ingin megah-megahan masjid, bukan ingin besar-besaran pondok, bukan ingin banyak-banyakan siswa, bukan. Akan tapi hendaknya kita membangun semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan membangun karena Allah, inilah yang sering disebut dengan ta'sis ala taqwa. Membangun semuanya karena asas ketakwaan. Masjid yang dibangun dengan ketakwaan akan abadi. Madrasah yang dibangun dengan ketakwaan akan abadi. Maka semua pejuang hendaknya selalu memperbaiki niatnya. Maka dari itu, di dalam kita mengajak berjuang pun harus ada tata krama, ada adab yang mulia. Mulai dari harta yang bersih yang hendaknya dimasukkan dalam perjuangan. Kemudian di saat kita datang mengajak pun hendaknya dengan kalimat yang lembut, kalimat yang baik. Kemudian setelah itu seperti yang diingatkan salah satu guru kami, jangan lupa wahai pejuang yang telah menjadikan sebab berdirinya masjid ini, jangan lupa kita mendoakan siapapun yang telah berjuang di sini, semoga Allah memberikan kepada mereka keikhlasan. Kita sering lupa dengan ini semuanya. Seorang guru pembangun pondok pesantren kadang-kadang hanya ingat bangunannya gede, bangunannya megah. Yang bangun masjid hanya ingat bangunannya megah, masjidnya megah. Lupa mendoakan siapa yang telah berjuang di dalamnya. Hendaknya kita semua setiap malam, setiap saat kita ingat, bahkan kalau kita masuk masjid ini, jangan lupa mendoakan, ya Allah, semoga yang telah berjuang di masjid ini engkau beri keikhlasan, ya Allah. Siapapun dia, ya Allah. Ini yang sering dilupakan oleh pengurus masjid sekalipun. Insya Allah di sini tidak lupa. Ini yang sering dilupakan oleh pengurus pondok pesantren. Karena sering kita bangga dengan apa yang telah kita bangun. Oh, panitia tahun ini lebih sukses dari panitia yang dulu. Pondok ini lebih besar. Tapi lupa kita mendoakan siapa yang telah berjuang. Ketahuilah, membangun masjid ini adalah jangan sampai yang masuk masjid saja yang selamat. Tetapi kita harus lebih rindu bahwasanya yang telah menitipkan satu bata merah di tempat ini, semoga mereka menjadi ahli surga. Mungkin waktu membantu tempat ini niatnya tidak baik. Mungkin waktu menyumbang di sini niatnya jelek. Akan tapi kita ialah berkat orang soleh dan solehah yang di masjid ini, kita doakan semoga yang membantu masjid ini menjadi ahli ikhlas. Semuanya ahli ikhlas. Semoga apa yang mereka titipkan di masjid ini menjadi sebab mereka selamat di akhirat nanti. Amin. Pernahkah Anda berdoa semacam itu, wahai para ibu? Kita lupa, kita sering bangga. Oh, alhamdulillah di sini sudah terjadi masjid besar. Maka dari itu jangan meremehkan siapapun yang membantu di masjid ini, biarpun hanya meletakkan satu bata merah. Mungkin hanya menitipkan uang 1.000 rupiah, kita tidak tahu, mungkin 1.000 rupiah itulah sebab keselamatannya. Inilah tugas kita. Maka di samping kita sendiri melatih hati untuk ikhlas, maka lebih dari itu, kalau memang kita rindu ikhlas, doakan semua yang berjuang. Dan ini wasiat dari guru saya, waktu kita membangun pondok setelah jadi, datang ke tempat beliau, lalu kita cerita, alhamdulillah pembangunan pondok sudah berhasil banyak, pembangunannya, gedung-gedungnya banyak, kemudian kita sudah bisa membuat beberapa stasiun radio, tiba-tiba beliau mengingatkan, ya ibni, wahai anakku, aku mau tanya kepadamu, berapa kali kau mendoakan orang-orang yang telah membantumu itu? Lupa saya tidak pernah mendoakan. Doanya selama ini, ya Allah semoga masjid cepat jadi, pesantren cepat besar, itu tok. Tidak pernah mendoakan siapa yang membantu. Boleh, akhirnya diingatkan, boleh detik ini banyaklah engkau mendoakan mereka yang telah berjuang di masjidmu. Doakan mereka yang telah berjuang di pesantrenmu, dan itu jadikan kebiasaan nomor satu. Karena apa? Itu tanda keikhlasanmu. Sebab tanda keikhlasanmu adalah ingin membangun masjid, membawa orang kepada Allah, dan semua yang berjuang pun akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita lakukan. Yang pertama, jadi ini adalah niat karena Allah. Kalau mungkin ada yang membantu masjid ini belum tulus karena Allah, dulu mungkin karena waktu membantu sombong-sombongan, waktu membantu enggak benar niatnya, kita doakan semoga Allah merubah niatnya menjadi orang ikhlas. Kalau mereka menjadi orang ikhlas, lihat. Kalau mereka sudah menjadi orang ikhlas, lihat, tidak cukup sampai di sini, akan bertanya lagi, ada program apa lagi di masjid ini? Karena orang ikhlas itu hatinya hidup. Kalau hatinya hidup, tidak puas dengan satu kebaikan akan membuahkan dua kebaikan membuahkan tiga kebaikan dan seterusnya. Maka jangan lupa mendoakan, ini amanat untuk semua yang menikmati masjid ini. Kalau Anda merasa sebagai ahli iman, bahkan mungkin Anda orang yang paling rajin di masjid ini, maka doakan, ya Allah, semoga yang telah membantu masjid ini mendapatkan pahala dan kau beri keikhlasan. Ini adalah yang pertama. Kita sering lupa sombong kita dengan kita sudah menikmati, alhamdulillah enaknya masjid, masya Allah enaknya masjid. Kita lupa dengan yang membantu masjid ini, yang berjuang. Dan ini kami ingatkan kepada semua yang punya pondok pesantren, yang punya madrasah, jangan hanya bangga dengan pesantrenmu, jangan bangga dengan madrasahmu, agar lebih doakan mereka yang telah berjuang bersamamu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah rahmat tadi. Hendaknya perkumpulan kita ini dibangun dengan makna kasih sayang dan cinta. Kalau perkumpulan tanpa kasih sayang dan cinta, tidak ada artinya di hadapan Allah. Bagaimana kita itu dengan kelompok majelis ini saling rindu, sehingga ingin bertemu terus. Kalau orang di hatinya itu ada cinta, indah. Tempat yang katanya sempit terasa seperti lebar. Enggak apa-apa sini loh ibu, cukup, biarpun tempatnya sempit. Kalau orang saling mencintai, mobil biasanya di penumpangnya hanya 6 orang. Satu mobil kecil isinya 6 orang, cuman karena hatinya saling mencintai ada sahabatnya, enggak apa-apa tambah 7, saya pangku nanti enggak apa-apa. Karena hatinya saling mencintai, indah. Tidak ada tempat sempit bagi orang yang saling mencintai. Akan tapi jika orang itu hatinya benci, lihat. Kalau sudah hatinya busuk, penuh kebencian, lihat. Kelihatan di ujung sana pun sudah terasa sempit. Ngapain dia ada di situ? Ngelihat mobilnya sakit hati, ngelihat rumahnya sakit, lihat. Oh, sampai ngelihat kucingnya saja mungkin sudah. Ini kucingnya siapa? Lihat alangkah sakitnya orang yang punya hati kebencian, tidak punya kasih sayang. Maka sekarang harus kita suburkan. Majelis ini harus dibangun dengan cinta. Perkumpulan ini bangun dengan cinta. Dan indah. Kalau orang hidup saling mencintai, indah. Kalau kita duduk dengan orang yang kita cintai, kita akan nyaman. Dan selalu kita ingin bertemu. Kita mencintai anak kita mencintai suami kita, mencintai istri kita, mencintai sahabat kita, indah. Ini yang diajarkan oleh Nabi, bahkan Allah dalam hadis qudsi menyeru nanti di padang mahsyar, ainal mutahabuna bi jalali, mana orang yang hidupnya di dunia ini dengan cinta karena aku. Ini membangun cinta karena Allah. Dan utamakan, dan ini dilakukan Nabi SAW waktu masuk ke Madinah, membangun masjid di Madinah. Pertama kali yang dilakukan adalah mempertemukan hati. Bukan berjuang dulu, bukan. Mempertemukan hati dalam cinta karena Allah. Setelah terbangun cinta karena Allah, lihat muncul satu sifat-sifat, muncul sifat-sifat mulia. Tolong menolong, yang tidak mampu dibantu oleh orang yang kaya, yang kaya tidak akan zalim kepada si fakir. Saling mencintai, indah. Jadi yang pertama kali adalah membangun cinta. Hari ini adalah setelah peresmian kita membangun cinta, insya Allah indah. Sehingga nanti kalau kangen kita enggak usah ke rumahnya, nanti paling ketemu di masjid. Nanti ketemu di masjid, nanti ketemu di majelis taklim, suasana indah. Tapi kalau orang hatinya membenci, lihat. Capek hidupnya. Di dunia sudah tersiksa, belum lagi di neraka akan disiksa oleh Allah dengan kebencian. Sekarang bagaimana menanamkan cinta itu? Ini mukaddimah ini. Kalau pengajiannya nanti ini belum, ini mukaddimah. Kalau tidak ada ini percuma. Pengajian kalau tidak dibangun dengan tiga yang akan saya sampaikan, tidak ada artinya. Perkumpulan, majelis, pesantren, kalau tidak dibangun tiga yang akan saya sampaikan, tidak ada artinya. Jadi yang kedua, membangun cinta. Bagaimana kita membangun cinta? Bagaimana kita membangun kasih sayang di antara kita? Membangun kasih sayang di antara kita adalah yang pertama, biasakan kita untuk bisa mendoakan saudara-saudari kita. Kita perlu melatih ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita untuk bisa menghafal tetangga-tetangga kita, untuk bisa menghafal paman dan keponakan-keponakan kita. Apakah seminggu sekali atau setiap malam, untuk bisa menghafal mereka, lalu kita ajari untuk mendoakan, bahkan khususnya jika kita menemukan tetangga yang sering mengganggu kita, atau mungkin sepupu atau saudara yang mengganggu kita, harus kita ingatkan anak kita kepada orang tersebut, lalu diajari untuk mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Sudahlah, lakukan saja, ini nanti akan ketemu judulnya. Kita biasa untuk mendoakan orang lain, itu menumbuhkan cinta. Maka kami selalu mengingatkan yang punya grup WA, itu jangan hanya membaca cerita di WA-nya saja. Sebut namanya itu loh, nama A, B, C, si A, si Fulan, si Fulan, si Fulan, si Fulan. Untuk menumbuhkan cinta, ya Allah. Mungkin kita sadar si A itu fakir, ya Allah berikan rezeki yang halal penuh berkah. Mungkin dia punya masalah, ya Allah selesaikan masalahnya. Yang satu lagi mungkin belum menikah, ya Allah berikan pasangan yang soleh. Jadikan hidupmu itu adalah biasa untuk mendoakan orang lain, itu yang menumbuhkan cinta. Jadi cinta itu bukan sekedar kalimat yang mudah, bukan jangan sampai kalimat cinta itu di awang-awang. Orang sering ngomong cinta, membangun cinta karena Allah, kita hidup cinta karena Allah. Tapi lihat tetangganya fakir tidak peduli, bahkan mungkin menggunjing orang lain pun gampang, mana cinta karena Allah? Karena cinta karena Allah hanya diucapkan oleh lidahnya dan masih menggantung di awang-awang, belum bisa merasakan itu semuanya. Dan untuk merasakan cinta karena Allah ini diajari oleh Nabi, hendaknya kita banyak mendoakan saudara-saudari kita. Berjanjilah untuk pada siang hari ini, untuk kita biasakan mendoakan tetangga kita, orang yang satu majlis dengan kita. Dan ketahuilah wahai hamba Allah, jika engkau adalah dua orang yang katanya bersahabat, kok lupa mendoakan di saat berpisah, maka dua-duanya pendusta. Kalau anda berdua bersahabat, katanya sahabat karib, kalau belum pernah mendoakan di saat berpisah, maka dua-duanya adalah pembohong. Apa maksud persahabatanmu itu kalau bukan menghendaki kebaikan? Kalau kita belum bisa mendoakan di saat berpisah, jangan berkata dirimu orang baik. Bahkan kebersihan hatimu itu akan diketahui di saat engkau berpisah dengan sahabatmu, lalu engkau mendoakan dia. Maka untuk menumbuhkan cinta adalah biasakan mendoakan, khususnya wahai ibu, wahai para bapak, mendoakan orang yang bermasalah dengan kita. Mungkin ada orang yang ngomong nyelekit kepada kita, mungkin ada orang menfitnah kita, ada orang menggunjing kita. Dengan orang-orang seperti itu, jangan kau balas dengan kebencian. Rugi kalau engkau membenci seseorang, akan tapi balaslah dengan panjatan doa. Bahkan kalau perlu, mintalah kepada Allah, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepadaku, ya Allah, jadikan aku mudah melupakannya, ya Allah. Bahkan kalau perlu kita mendoakan, ya Allah, siapapun yang telah berbuat jahat kepadaku, menyakitiku, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, jangan kau hukum dia, ya Allah. Jangan punya hati busuk. Khususnya orang yang bermasalah dengan kita. Ini loh membangun cinta. Dan itulah kekasih Allah, waliullah itu enggak harus yang berjubah, bukan yang dikerubudin saja kuburannya, bukan. Waliullah adalah yang punya qalbun salim, hatinya selamat, tidak ada syahna, tidak ada baghdha, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan di dalam hatinya, melihat orang dengan cinta. Karena apa? Ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahayanya membenci sesama kaum muslimin adalah luar biasa besar. Karena apa? Kalau Anda membenci si fulan sana, ketahuilah itu umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat mencintainya. Nabi Muhammad tidak rela jika ada umat Nabi Muhammad masuk neraka. Bagaimana kita membenci orang tersebut? Maka kita sebetulnya telah membenci orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hati yang busuk, wahai ibu. Jadi insyaallah kita pulang ke rumah masing-masing membersihkan hati kita. Dengan cara kita mendoakan, sudahlah. Untuk menumbuhkan kasih sayang tadi, dengan cara mendoakan sebelum mengirim hadiah. Sebelum kita saling kunjung mengunjungi. Kan ada katanya silaturahim dengan kunjung mengunjungi. Tapi kalau hatinya tidak ditata benar, Bu, enggak jadi baik itu. Orang kata silaturahim menyambung hati. Saya ingin kunjung ke rumahnya si A, si B, mungkin reuni, keluarga besar fulan. Akan tapi kalau hatinya belum ditata, pertemuan tidak menjadikan lebih baik. Mungkin saat masuk rumahnya tetangga, pulang malah mendapatkan bahan baru untuk menggunjing. Halah, kalungnya dipakai semua, sok bener tuh. Antingnya, oh mobilnya, oh dandanannya, oh loh, katanya mau silaturahim. Tapi karena masuk rumahnya seseorang, hatinya belum siap, maka keluar pun masih dengan permusuhan. Tapi ketahuilah bahwa sebaliknya, jangan masuk rumahnya seseorang untuk silaturahim, kecuali Anda di tengah malam sudah melakukan sholat 2 rakaat, lalu mendoakan orang tersebut, ya Allah, esok hari aku akan masuk ke rumahnya si fulan, ya Allah, aku ingin silaturahim, ya Allah, berikan kepadanya segala kebaikan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mendoakan. Ibu, jangan mendoakan yang jelek kepada siapapun. Karena itu akan memperbusuk hati kita, menjadi kita semakin benci. Tapi kalau mendoakan kebaikan, akan terpangkas kebencian, lalu berubah menjadi cinta. Ada orang sifatnya busuk, Bu, Pak. Kalau sudah marah sama seseorang, wah, Masya Allah, dicatat, dinotes di buku hariannya itu. Wah, tanggal begini, begini. Wah, ini ahli neraka itu modelnya. Biarpun kelihatannya hadir pengajian di paling depan, bukan ini soleha semuanya maksudnya. Biarpun dia jago pengajian, tapi ketahuilah hatinya busuk, karena dia menyimpan dendam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini harus ditegaskan makna ini. Kalau ibu marah dengan seseorang, jangan lama-lama. Saya itu minta setiap saat, ya Allah, kalau ada orang berbuat salah kepadaku, jadikan saya langsung lupa, ya Allah. Biarpun kadang masih ingat. Karena ada ini jiwa busuk, masih ingat. Dan di saat ingat, harus ditumpangi dengan doa kebaikan. Pengennya sih lupa saja sudah. Ya Allah, ada orang berbuat jahat, besok lupa. Enak. Besok lupa, enak. Lah kok malah dicatat di notes, yang punya WA dikasih bintang, ini kan orang sakit, disimpan di WA-nya, di lah kok mau jadi ahli neraka ini, bagaimana ini, hapus semuanya, kalimat jelek dari saudara dihapus, Bu, ya, kalimat jelek dari sahabat dihapus, ya, ini ilmu, disimpan, jadikan bukti. Bukti apa? Ada orang saking marahnya dendam, awas ya nanti saya tuntut di akhirat, pokoknya demi Allah saya enggak rela. Duh. Serem banget nih manusia ini. Kelihatannya cantik, tapi hatinya busuk. Menuntut di akhirat, apakah Anda tahu bagaimana akhirat nanti? Akhirat bagaimana akhirat? Keadaan di padang mahsyar mengerikan, harus tahu ini. Di akhirat mengerikan, di padang mahsyar mengerikan. Dikatakanlah matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Suasana panas, panas, panas, panas. Mengerikan, mengerikan, mengerikan. Semua orang tidak betah di padang mahsyar. Akan tapi di sana ada sekelompok orang yang dipanggil oleh Allah, Ainal mutahabu Nabi Jalali. Anak orang yang hidup di dunia tanpa kebencian, hidup di dunia dengan cinta, ayo kumpul. Dikumpulkan oleh Allah, dikumpulkan bersama Rasulullah, kemudian dibawa ke telaga Kautsar. Setelah minum telaga Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Setelah itu dikomandoi oleh Rasulullah, ayo berangkat meluncur ke surga. Dan dikatakan bahwasanya rombongan ini, rombongan orang yang saya mencintai karena Allah ini, akan meluncur ke sorga yang neraka, yang padang mahsyar itu bagi orang-orang ahli maksiat, dilewati puluhan ribu tahun dalam keadaan panas puluhan ribu tahun. Tapi bagi rombongan Nabi Muhammad itu, ma bainad dhuhri wal asri, antara zuhur dengan asar, kilat menuju sorga. Ayo, mana yang mau nuntut tadi? Tuh tinggalan sana, nuntut tuh, tuntut sana tuh. nuntut, tinggalan, semua orang masuk surga, dia masih menuntut. Saya menuntut, tuntut sana. Lah kok masih mau disimpan dendam? Mau apa hidup ini mendendam? Tidak perlu kita mendendam, sudah sejahat apapun. Duit saya diambil miliaran, ya Allah, ampuni dia, gantilah, ya Allah. Engkau yang maha kaya, bukan dia yang kaya, ya Allah. Selesai. Warisku direbut oleh saudaraku, itu juga saudaramu. Kenapa kau harus mendendam? Oh, setan itu hebat, ibu. Ini sebenarnya ini pembahasan panjang ini. Masalah cinta ini sebenarnya tidak cukup. Ini biasanya beberapa silsilah. Setan itu kalau masukkan orang ke neraka dahsyat. Contoh kakak adik. Berebut waris. Kakaknya jahat mengambil waris adiknya. Wut, habis. Buat bangun, buat ini, buat umroh. Udah umroh. Masuk neraka lewat umroh tuh. Berebut waris saudaranya. Lah saudaranya adiknya ini yang diambil warisnya. Kalau seandainya dia sabar dan pasrah kepada Allah, langsung meluncur menuju surga. Tapi ingat, setan tidak senang ada orang masuk surga. Lalu setan ngapain? Bisikin adiknya tersebut. Selalu diingatkan, kelihatan motornya, mobilnya. Kamu tahu enggak, itu mobil itu sebagian dari duitmu itu. Kamu dengar enggak kemarin umroh, itu dari duitmu itu. Mulai marah dia, mulai marah. Akhirnya mulai marah, ngomong sama istrinya, mama, tuh lihat, umrah lagi, oh iya pak, itu kan iya, sa anaknya, akhirnya apa, semuanya keluarga jadi pembenci dan penggunjing, setan tepuk tangan, lo masuk neraka sekarang sama gue, hebat kan, makanya jangan mau diajari oleh setan untuk membenci, sudahlah, kalau anda menemu orang berbuat jahat kepada anda bersyukur, anda bukan yang jahat, jika anda harus direbut waris, anda bersyukurlah, anda bukan yang merebut waris, jika anda dibohongi, bersyukurlah, bukan anda yang bohong, jika anda didolimi, bersyukurlah, bukan anda yang dolim. Ini lo belajar. Jadi harus kita berani mendoakan. Kalau ada orang solehah, tidak usah tanya ke orang lain, saya solehah atau tidak. Bagaimana urusan hatimu dengan hamba Allah? Kalau engkau masih suka mendendam, membenci, awas hati-hati. Maka tandailah dengan mendoakan. Mendoakan. Jadi banyaklah mendoakan. Baik, berat ya orang ngambil duit kok suruh doain. Gimana ini? Orang kurang ajar sama saya kok doain. Nah, kayaknya memang harus dikasih obat bius, Bu. Pak, kalau tidak kasih obat bius masih saja berat. Karena memang begitu, kata para kekasih Allah, kalau aku harus melakukan sholat dalam semalam 1000 rakaat, bagiku enteng, ringan. Tapi di saat aku harus mendoakan orang yang kurang ajar kepadaku, aku perlu belajar 10 tahun. Karena memang pekerjaan, jadi pekerjaan waliullah itu adalah membersihkan hati. Bagaimana disakiti tetap sabar. Ya sekaranglah anda saat ini harus belajar untuk menjadi kekasih Allah, membersihkan hati, tidak punya dendam. Baik obat biusnya yang disederhana, biar kasih obat bius. Tapi diamalkan nih. Kalau sudah punya obat bius nanti langsung, ibu doain mah gampang, enteng. Obat biusnya adalah hadis Nabi SAW, ma min abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi ala dhaghril ghaibi ila waqalal malaku walaka bimithlin. Obat biusnya adalah dari Nabi. Barang siapa yang mendoakan saudaranya di saat saudaranya itu tidak ada di hadapannya, maka malaikat serempak mendoakan kamu dapat duluan. Kalau ibu ada orang yang kurang ajar pada ibu, bapak-bapak ada orang kurang ajar sama bapak-bapak, langsung saja alhamdulillah, awas ya nanti malam ya tak doain. Akhirnya nanti lem sholat hajat 2 rakaat, orang yang kurang hajat doain, ya Allah semoga rizkinya banyak, ya Allah. Malaikat jawab, kamu dapat duluan, kan enak. Semoga anaknya soleh-solehah, ya Allah. Dan ini mujarab dari Rasulullah. Maka kalau anda pengen doa dikabul, enggak usah rencana, saya mau umroh sama Pak Haji deh, nanti mau doa di Multazam, kelamaan. Belum tentu ke Multazam, rizkinya belum benar. Sekarang kalau pengen doa dikabul adalah dengan cara mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapan kita. Khususnya orang-orang yang kalau ngomong nyelkit, kurang ajar sama kita, ini adalah pintu dikabul doa kita. Kalau anda percaya dengan Nabi Muhammad, dan ini mujarab bagi kami. Kalau ada orang kurang ajar kepada kami, misalnya, tidak usah kami kasih tahu orang, rugi kalau saya ngasih tahu orang. Saya ngasih tahu aja kepada Allah, ada orang berbuat zalim kepadaku, ya Allah ampuni dia, selesai. Jangan kau hukum, ya Allah, besok dapat. Jangan dapat. Ini mujarab, karena Nabi yang mengajarkannya. Doa kok pusingmu, ya Allah, doa kok tolong Buya doain saya Buya atau para kiai kelamaan. Ente doa di kamarmu sendiri. Itu orang yang kurang ajar, doain dengan doa kebaikan. Ya Allah, semoga tetanggaku yang suka nyakiti aku itu, ya Allah, jaga dia ya Allah. Dia jarang sholat, jadikan ahli sholat ya Allah. Suaminya jahat, jadikan suaminya soleh ya Allah. Istri yang enggak benar, jadikan istri soleh. Ah, Masya Allah. Obat biusnya masuk atau belum nih? Masih belum mau doakan ibu. Wah. Memang berat ini, contohnya begini Bu, ada satu orang punya toko kecil, tokonya kecil. Yang belanja sehari mie 2, beras 3 kilo, keropok 4 bungkus. Tetangganya tokonya gede banget, yang beli pakai mobil-mobil jutaan rupiah. Kira-kira yang tokonya kecil bisa enggak doa gini? Ya Allah, semoga yang tokonya gede ini semakin gede, ya Allah, rezekinya semakin banyak, ya Allah. Susah. Makanya nyungsep terus dia. Coba dia mendoakan, ya Allah, semoga tetanggaku yang kaya raya ini, yang tokonya besar, menjadi orang kaya ahli surga ya Allah. Senang bersedekah ya Allah, membayar zakat tepat ya Allah, bisnisnya halal ya Allah. Maka malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Di samping kamu dapat duluan, lebih dari itu hatimu tidak akan ngedengki. Sekarang tetangganya beli mobil, nyos. Tetangganya bangun rumah, nyos. Tetangganya, ngapain hidup kayak begitu, kok sakit bener tuh manusia. Sehingga jor-joran, bangun rumah jor-joran, enggak, biarpun pakai ngutang akhirnya. Jadi ada orang rumahnya megah, ngutang semuanya itu ada. Bisnisnya besar, utang semuanya, karena hidupnya adalah jor-joran saja. Hidup dengan kebencian dia. Tapi kalau orang hatinya bersih, hiburannya banyak ibu. Wong yang beli mobil tetangga dia ikut seneng, sampai dilus-lus, Masya Allah bagusnya di kampung itu ya. Oh, katanya bau solarnya wangi. Tapi kalau sudah orang hatinya busuk, mobil merah katanya merah, norak, dibuka pintunya wangi, bikin pusing. Nah. Orang hati busuk diturutin. Baik, majelis kita ini, jadi majelis kita semacam itu, kita harus biasa mendoakan. Pokoknya ibu, kalau ada tanda-tanda, para bapak, tanda-tanda kita tidak nyaman dengan seseorang, tumpangi dengan doa ya Allah. Dan doa yang paling hebat adalah doa di saat kita tidak ada di hadapannya. Kalau doa di hadapannya itu basa-basi, minta dikasih hadiah tuh. Doa yang paling hebat adalah doa nanti. Oh, kurang ajar bener tuh orang. Masya Allah, mulutnya nyelekit. Nanti malam sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, sholat hajat, saya doakan ya Allah, orang yang ngomong nyelkit kepadaku, ampuni dia ya Allah, jangan kau hukum dia ya Allah. Apa sih susahnya begitu? Yang menjadi susah adalah kebusukan hati kita sendiri. Ini pertumbuhan kita bangun semacam itu. Banyak pengurus yayasan pun saling mendoakan di antara pengurus. Kadang-kadang ini kalau tidak diatur dengan benar, pengurus yayasan rebutan jadi ketua yayasan, gulat. Doanya doa jelek. Giliran dia kalah doanya, semoga enggak berhasil. Ya kok ini? Ini kan orang busuk ini. Ustadz sama ustadz hatinya benci. Kalau melihat ustadz lain pondoknya besar, semoga habis santrinya. Lele, innalillah. Ini hati busuk. Baik, sekarang kita perlu menata hati majelis kita. Kalau ditata dengan ini, indah. Jadi untuk menumbuhkan cinta, yang pertama adalah mendoakan. Dan hendaknya kita selalu memandang orang dengan cinta dan kasih sayang. Ini saya tambah lagi. Memandang orang lain dengan cinta dan kasih sayang. Jangan memandang orang dengan mata merendahkan. Memandang dengan mata merendahkan menjadikan sebab dicabut hidayah kita oleh Allah. Contoh, mungkin kita suatu ketika naik kendaraan, naik mobil, lewat stasiun atau terminal, kita baru pulang pengajian, baru zikir, tadi nangis di majelis zikir, wah nangisnya gerung-gerung kalau bahasa Jawa itu, terseduh-seduh, naik mobil keluar, di situ ada, mohon maaf, ada anak putri perempuan yang menjual diri, pelacur. Setiap ada mobil lewat, dia melambaikan tangannya. Ibu solehah, ngaji, majelis taklim, bapak-bapak juga betul, ngelewati itu semua. Apa yang ada di hati kita? Mungkin di antara kita mengatakan, kasihan malam-malam, astaghfirullahaladzim, malam-malam, astaghfirullah, ya Allah. Tidak sadar kalau istighfarnya orang sombong itu. Siapa di antara kita di saat melihat wanita-wanita semacam itu, lalu meneteskan air mata, menengadahkan tangan, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan bimbingan, petunjuk, jangan sampai terhinakan terus di pinggir jalan, ya Allah. Siapa yang begitu, ayo? Kita sering sombong melihat orang lain. Kita sering merendahkan orang lain. Mungkin kita melihat saudara kita, mohon maaf, terbelenggu dalam dunia riba atau perjudian, minuman keras. Awas, jangan memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Akan tapi pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Mungkin di gardu sana ada 4 anak-anak mabuk. Apa yang ada di hatimu? Jujur. Mungkin karena Anda merasa soleh baik. Iya, anak-anak ini setiap hari di situ. Jangan seperti itu, akan tapi panjatkan doa. Ya Allah, berikan bimbingan kepadanya. Lalu sapa dengan baik, assalamualaikum. Lihat, dari doa yang Anda panjatkan, lalu salam Anda, akan menjadikan dia tersentuh. Itulah akhlak mulia. Dan ingat, siapapun yang merendahkan orang yang bermaksiat, orang yang merendahkan orang bermaksiat, atau merendahkan orang-orang yang hina semacam itu, yang secara zahir hina, tapi karena Anda merendahkan, menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Ada dikisahkan bahwasanya ada seorang ahli ibadah di atas gunung, abid di atas gunung. Dia ibadah tidak pengen diganggu oleh hiruk pikuknya pasar. Dia ibadah tidak ingin diganggu oleh orang-orang ada di kampung sana. Lalu dia ke atas bukit beribadah di sana, siang harinya puasa, malam harinya sholat, puasa, sholat, puasa, sholat. Masya Allah. Di sisi lain di sana ada preman pasar. Tahu kita preman? Preman dengan kehinaan. Preman pekerjaannya macam-macam. Wah, segala macam dilakukan. Suatu ketika sang preman ingin bertemu dengan sang kiai. Naik ke atas. Dan Allah mengendaki mereka bertemu. Sang kiai tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan kehabisan bahan makanan, harus pergi ke pasar. Turunlah sang ustadz atau sang kiai, sang ahli ibadah, turun ke pasar. Gunung zaman dulu jalannya adalah jalan setapak, tidak ada jalan aspal. Yang preman naik ke atas gunung ingin ketemu sang kiai, ditanya niatnya, pokoknya saya ingin minta doa deh, husnudon. Jahat dia, tapi hatinya masih baik, ingin ketemu sang kiai. Sang kiai turun dari atas bukit, sang preman naik ke atas. Berpapasan di jalan setapak. Kalau berpapasan di jalan setapak, pasti tabrakan. Jika tidak ada yang mengalah salah satunya, pasti tidak akan bisa berjalan. Sang preman yang katanya bejat, kalau di zaman sekarang mungkin tangannya bertato, dadanya, wah, macam-macam begitu. Rambutnya gondrong, mungkin begitu. Ini adalah berita untuk preman, dengan wahai preman ini cerita, ini tidak istimewa ini. Sang preman di saat melihat sang kiai ini kaget. Stop, kok ada di sini sang kiai? Saking kagetnya dan kagumnya, dia enggak bisa berjalan, enggak bisa ngomong apapun, terduduk dia. Terduduk di jalan setapak dan tidak bisa bertutur sepatah kata. Yang bisa ia lakukan hanya memberikan isyarat dengan tangannya, maksudnya mangga silakan lewat kiai, silakan. Sambil minggir begitu memberikan jalan untuk sang kiai. Wah, sang kiai di saat melihat sang preman, preman ini masyhur, tahu si busuk ini mau kemana dalam hatinya. Pembuat kerusakan di muka bumi. Mau kemana dia? Tidak menyapa dia dengan assalamualaikum, tidak bertanya hendak kemana engkau. Apalagi di saat sang preman mempersilakan dengan tangannya, seolah-olah dia berhak untuk itu semuanya. Langsung dilangkai begitu saja. Apa cerita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihat. Orang yang katanya ahli ibadah. Yang katanya ahli ibadah ternyata memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Saat itu dicabut hidayahnya oleh Allah. Saat itu dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sebaliknya, mohon maaf. Sebaliknya, jika ada orang yang katanya bejat, hati-hati ini. Jika ada orang yang katanya bejat, ahli maksiat, dia melakukan bermacam-macam kemungkaran, akan tapi ternyata masih mengagungkan syiar Allah, kagum kepada masjid, kagum kepada majelis ilmu, menghormati Ramadan, kagum kepada ulama, di dalam hatinya ada itu, ada harapan untuk tobat. Dan dalam kisah yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang katanya ahli ibadah, gara-gara memandang si preman dengan pandangan merendahkan, saat itu hidayahnya dicabut oleh Allah. Begitu sebaliknya, sang preman memandang seorang alim dengan kagum, biarpun itu alim munafik, tapi dalam husnudonnya akan ditolong oleh Allah, sehingga saat itu sang preman mendapatkan hidayah. Maka dari itu, sehebat apapun dirimu, sesoleh apapun dirimu, sesolehah apapun dirimu, awas, jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Dan ada lagi pandangan yang perlu kita hadirkan ini loh, untuk menjadikan hidup kita tuh indah terus. Khususnya bagi siapapun yang sudah dimudahkan oleh Allah untuk bergabung dalam kemuliaan, majelis ilmu, Sholat Jumat, sholat fardu, itu adalah nikmat dari Allah. Syukurlah kepada Allah atas itu semuanya. Akan tapi ingat, tidak cukup Anda mensyukuri Anda bisa hadir di tempat ini. Tidak cukup Anda mensyukuri Anda bisa beribadah. Akan tapi harus Anda lanjutkan syukur itu, menunjukkan ketulusan hati Anda. Apa itu? Apa pandangan hatimu kepada tetangga yang tidak sholat, kepada tetangga yang tidak ke masjid, kepada tetangga yang tidak ngaji? Kalau hatimu belum terenyuh, maka jangan mengatakan hatimu hati yang beriman. Mungkin kita pergi ke masjid sholat Jumat, tatonya ada tetangga kita yang tidak sholat Jumat. Lah kok kita cuek saja, hati kita tidak terenyuh, tidak menangis, khawatir dirimu tidak punya iman. Ini loh pandangan yang harus kita hidupkan. Jadi kalau kita melihat tetangga kita melakukan kemaksiatan, hadirkan di dalam hati kita panjatan doa di tengah malam. Jangan hanya mengunjingi, kasihan benar. Kadang-kadang habis pengajian kita ngunjingnya. Itu tetangga tuh astagfirullah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa itu semuanya? Agar tapi pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Panjatkan doa, ya Allah, tetanggaku ini baik sekali, cuman dia jarang sholat Jumat. Ya Allah, kami mohon di tengah malam dan serius Anda, urusan Anda dengan Allah kan membangun cinta, membangun rumah megah di akhirat nanti, yang dikatakan dibangun dari sinar, dari cahaya. Ayo kita seperti apa? Kadang-kadang kita sering bangga dengan pengajian. Kalau melihat orang lain, Safiladim, itu Pak Haji loh, padahal bapaknya dulu ibu. Subhanallah, kita tertipu. Akan tapi hati yang penuh kasih tadi, lihat, memandang orang bermaksiat menangis terenyuh. Sampai dikabarkan salah satu seorang alim besar dari ahli bait Nabi SAW, salah satu seorang alim besar, Imam Muhammad, mendengar cerita, ada dikabari imam di kampung sebelah ada orang berzina. Imam di saat mendengar berita itu berderai air mata, menangis terseduh-seduh, sampai yang ngasih tahu itu ketakutan. Ya imam, engkau menangis, apakah itu saudaramu atau kerabatmu? Dijawab, bukan, itu bukan saudaraku dan kerabatku. Akan tapi yang aku ketahui di sini adalah semua umat Nabi Muhammad. Berarti yang berzina adalah umat Nabi Muhammad. Lalu menengadahkan tangan, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Tutup aibnya, ya Allah. Mudahkan untuk mendapat pintu yang halal, ya Allah. Jangan sampai terus dalam berzinaan, ya Allah. Itu hatinya orang beriman. Cuman kadang kita kalau mendengar informasi perzinaan, jadi bahan gunjingan setiap hari, na'udzubillah, masuk neraka bersama pezina tersebut. Awas! Maka untuk membangun cinta, yang pertama mendoakan, yang kedua saya tambah, jangan biasakan lidah kita untuk menggunjing siapapun. Majelis kita tidak boleh membicarakan siapapun. Majelis kita tidak boleh menggunjing siapapun. Tidak boleh membicarakan kejelekan seseorang. Usir dari majelis ini kalau dia membicarakan seseorang. Untuk menjaga cinta. Kadang di majelis taklim untuk gunjing orang lain, kadang gunjing majelis taklim yang lain. Tuh, tahu enggak majelis sana tuh? Majelis baru itu kan, bukan yang lama tuh, tapi. Waduh, majelis gulet. Majelis yang ahli neraka itu bukan majelis yang ahli surga. Majelis yang ahli surga memandang majelis adalah dengan keindahan, dengan cinta, dengan kemuliaan. Dan bahkan memandang orang bermaksiat adalah dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan doa. Baik, pulanglah ke rumah dengan hati yang kasih sayang, dengan mata yang penuh kasih. Ini, jadi yang kedua, membangun cinta, ini penting. Kalau sudah di rumah kita biasakan dengan seperti itu, maka lihat apa yang terjadi, masyarakat kita indah. Ingat ibu, jadi nanti kita biasa mendoakan para bapak. Tetangga kita mungkin ada yang tidak sholat, mungkin Anda mendengar pekerjaannya haram, ahli maksiat. Tidak mustahil bagi Allah, tidak susah bagi Allah untuk merubah dia menjadi ahli surga. Cuman kadang-kadang kita itu gara-gara hadir majelis taklim 2 tahun saja sudah kayak ahli surga, yang lain ahli neraka semuanya. Mandang, kasihan, haji bolak-balik enggak mau ngaji. Haji apaan? Oh, ini yang gunjing tukang haji. Yang lain enggak, ya hidupnya menggunjing, enggak ada guna itu. Apa? Baik, majelis kita bersihkan daripada gunjingan, selesai. Mengomongin orang lain, ya. Selesai. Kemudian yang ketiga, ini rumus yang ketiga dalam sebuah perkumpulan adalah, biasakan dalam hidup kita ini adalah untuk mudah mengingatkan dan mudah untuk diingatkan. Ini tidak kami jabarkan mungkin pada pertemuan yang lain. Ringkasnya adalah, orang itu harus mudah mengingatkan dan diingatkan. Ada orang yang pandai mengingatkan, tapi kalau giliran diingatkan itu enggak terima, hati sombong. Senang ingatkan, jalan diingatkan, sombong, bela diri. Maka ini kaidah bu sederhana. Jika suatu ketika Ada orang yang mengingatkan Anda akan kesalahan Anda. Jadilah Anda, kalau Anda ingin mengukur kebaikan hati Anda adalah di saat ada orang mengingatkan Anda. Jika ada orang mengingatkan Anda, kok hati Anda senang? Hati Anda benar. Hati Anda hati tawadu. Tapi kalau hati Anda mulai protes, kadang-kadang kalau sudah diingatkan sudah enggak mau duduk bareng sama kita. Ada orang kalau diingatkan sudah enggak mau duduk bareng lagi, musibah. Macam-macam suami istri enggak bisa saling mengingatkan. Ada kalau istri kalau diingatkan itu, Bu, Pak, istri kalau diingatkan tuh diam, Dok. Cuman suaminya bingung, ini denger apa enggak denger? Iya. Iya. Kalau Anda wahai istri diingatkan oleh suami langsung sanjang, langsung dicium suami, makasih Bang. Aku kira Abang dulu ganteng, ternyata sangat ganteng, sering ingetin aku, begitu ya. Suami juga begitu. Kalau diingatkan sama istri, kadang-kadang suami sombong. Kalau diingat sama istri langsung keluar rumah, break, bawa pintu tutup pintunya kuat-kuat, jeder itu, enggak pulang sampai malam. Lah, suami model apa itu? Diingatkan istri marah, diingatkan senang, langsung wahai istriku, karena kamu telah mengingatkan aku, maka Asya Allah, saya belikan anting sebelahnya. Nah kok sebelah Bang? Kalau ngingetkan dua kali nanti saya kasih anting dua, gitu loh ya. Jadi sanjung kamu cantik sayang. Sambutlah dengan kebaikan, peringatan dari pasangan kita. Ini memangkas kesombongan, kata Nabi Al-Kibru Batarul Haq. Kesombongan itu menolak kebenaran. Maka dalam musyawarah, ini kenapa saya hadirkan dalam rumus perkumpulan. Sering dalam sebuah perkumpulan ini, musyawarah, ada orang keras kepala. Kalau punya pendapat, kalau tidak dipakai, langsung keluar majlis. Tidak mau. Harus dipakai pendapat saya. Wah, ini penyakit ini. Duri dalam perkumpulan ini. Penyakit. Akan tapi kita ilah. Kalau kita diberi masukan yang lebih bagus, terimalah. Mungkin ada orang memberikan masukan lewat HP, SMS. Langsung telepon orang tersebut. Ngingatkan, ibu, mohon maaf. Ibu tadi kayak tanya, kayaknya dandanan ibu kurang pantas. Begini, begini, begini. Langsung telepon. Makasih ya, ini dikasih mana? Saya kirim hadiah nanti. Membiasakan untuk senang di saat diingatkan. Itu puncak ketawaduan. Kalau ada orang ingatkan kita langsung traktir nanti ya, saya kasih hadiah atau apa. Begitu sebaliknya, beranilah Anda mengingatkan. Saya tidak senang jika duduk dengan orang yang gak berani mengingatkan saya. Oh, saya duduk dengan setan itu. Wong saya mau terjerumus, wong saya itu manusia, saya bisa bersalah. Makanya mendampingi saya harus bisa ngingetin saya kalau saya salah. Kalau gak ngingetin saya, ini anak santri, gak ada artinya kalau ikut saya, lalu gak jadi pengkontrol buat saya. Kalau tidak ngingetin saya, itu bukan, setan. Oh, saya melakukan kesalahan, dibiarkan saya. Ya anak, berarti syukurin masuk neraka, tuh, kan gitu. Maka senanglah jika Anda duduk dengan orang yang biasa mengingatkan Anda. Karena sebetulnya orang yang mengingatkan Anda akan mengangkat Anda terus. Jadi, makanya saya tidak senang duduk dengan orang yang pengecut. Sudah tahu salah, dibiarkan saja. Makanya berani mengingatkan ini juga jiwa besar tuh. Biarpun gurunya, saya misalnya anak murid saya. Kalau ngingetkan saya, poin dia. Bagi saya adalah poin lebih, plus dia. Ada nilai plus bagi saya. Kenapa dia berani ngingetkan saya? Sebab kalau tidak diingatkan, apalagi mohon maaf yang sudah ustadz, ini kadang-kadang enggak berani ngingat muridnya pada ketakutan semua. Akhirnya ustadznya kecemplung ke neraka jahannam, na'udzubillah. Jadi, senanglah untuk mengingatkan dan senang untuk diingatkan. Ini adalah rumus-rumus sederhana yang perlu kita hadirkan ya, insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab katanya tadi. Nanti ini mukaddimah ibu, insyaallah pertemuannya ibu bisa mengikuti radioku untuk sementara yang AM yang punya mobil bu, janjilah ikrar yang punya mobil nanti langsung saja AM-nya diputar 10.89 karena Allah 10.89 AM semua yang punya mobil. Mobilnya jadikan mobil ahli surga semuanya. Sudahlah lagu gini-ginnya sudah ditinggalin deh. Goodbye dengan goyang pinggulnya. Goodbye dengan ini. Saya ingin dengan hadir majlis ini berubah nanti insyaAllah. Yang punya mobil ikrar mobilnya 10.89 AM. Itu akan kita besarkan nanti insyaAllah bulan Ramadan. Sudah akan terdengar di Jabodetabek sampai Banten sampai Indramayu nanti. Dan juga ibu-ibu bisa mengikuti, hari ini pun bisa diikuti, mungkin saudara yang di luar sana bisa di Al-Bahjah TV, langsung di Al-Bahjah TV nanti ada. Dan juga radioku network di mana-mana, kita punya ada radio di Batam, kalau ibu punya saudara di Singapura semuanya, kita punya radio di Batam itu bisa didengar oleh warga Singapura semuanya. Kemudian radio yang di Kuningan sana bisa didengar sampai Batang, sampai Majenang sana. Dan termasuk yang ada di Bogor ini nanti, ibu hendaknya bergabung dalam dakwah ini, cukup untuk menghafal kanal. Jadi ibu pulang nanti punya kewajiban menghafal kalender ratio kita 10-8-9. Kalau ibu enggak hafal tidak dianggap. 10-8-9 AM. Berapa bu? 10-8-9 AM. Nanti sebelum keluar dites. Kalau enggak hafal enggak boleh pulang. 10-8-9 AM radioku. Sekarang memang masih kecil tapi sampai sini masuk. Tapi Ramadan akan kita besarkan menjadi 10 kilo. Insya Allah akan menjangkau wilayah-wilayah sampai Banten sana nyampe insya Allah. Baik insya Allah. Baik, ini saja insya Allah. Kita sekarang sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilahkan. Allah. Ada ibu di belakang. Persilahkan mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya sama Buya Yahya. Dipersilahkan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Oh, belakang dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pak Haji Yahya, Anda ceramahnya sangat. Ibu, mohon maaf di mohon berdiri Ibu. Enggak bisa berdiri Ibu, duduk. Biar Oke, sebentar Pak. Enggak apa-apa. Duduk Ibu. Ibu monggo Ibu Bunda duduk enggak apa-apa. Duduk. Sudah sepuh enggak apa-apa. Duduk silakan. Duduk enggak apa-apa. Enggak apa-apa duduk. Boleh. Ibu Bunda kita sudah baik. Oke Pak Haji. Dengan silaturahmi, alhamdulillah akan kita laksanakan juga bercinta. Tetapi kalau memaafkan dengan orang yang nyata-nyata bersalah, rasanya di hati itu masih amat susah sekali. Contoh orang yang membawa narkoba yang merusak generasi kita. Apakah itu juga bagaimana cara memaafkannya Pak Haji? Dan lagi sudah itu yang melecehkan anak-anak kita, bagaimana kita akan memaafkan beliau-beliau itu? Terima kasih Pak Haji. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Ibu, yang dimaksud memaafkan adalah orang yang menyakiti pribadi ibu. Kalau orang melanggar sholat, ini urusannya dengan Allah. Kita tidak bisa memaafkan. Orang berzina, urusannya dengan Allah. Minuman keras, ini maksudnya orang yang menyakiti ibu, mengambil duitnya ibu, mencaci ibu, itu yang dimaksud. Kalau urusan dengan Allah, kita tidak bisa maafkan. Apakah kita bisa, sudah maafin saja si pemabuk itu? Oh bukan begitu. Ini saja. Jadi kita memaafkan adalah jika ada orang mengambil hak kita, urusan kita, mencaci kita, mengolok kita, mengambil hak kita, itu yang kita maafkan. Kalau hak Allah tidak, misalnya apa-apa, anaknya pada tidak sholat, aku maafkan nak karena kamu tidak sholat, karena aku disuruh memaafkan. Oh enggak, salah. Anaknya mabuk, sudahlah nak, karena saya tadi dengar ceramah di masjid, aku harus menjadi orang memaafkan, maka kamu mabuk, enggak apa-apa. Oh ini urusan dengan Allah, enggak bisa ini. Maksudnya memaafkan adalah urusan pribadimu. Ini memaafkan. Adapun memandang orang bermaksiat, pandangan kita, pandangan kasih sayang. Yang kami maksud misalnya, sejahat apapun penyebar narkoba, ketahuilah, hendaknya kita tetap mendoakan. Kalau dihukum, hukuman. Ini masalah hukum. Tapi pernahkah kita mendoakan lintasan di hati kita? Ya Allah, semoga penyebar narkoba itu tobat. Nah, ini yang kita maksud. Kalau hukuman tetap ditegakkan. Kalau ada orang ada orang misalnya mencuri, dalam hukum Islam dipotong tangannya. Iya. Tapi mendoakan ini tanda kebersihan hati. Jarang dicampur aduk. Jadi kalau ada orang bermaksiat, urusannya dengan Allah. Cuman kita tetap mendoakan doa kebaikan. Pemabuk kita doakan kebaikan. Penjudi kita doakan kebaikan. Pemakan riba. Narkoba dengan riba tidak beda. Dan sekarang ada lembaga-lembaga yang nyebarkan riba. Jahat. Tapi kita ketahuilah, tidak boleh kita doakan doa yang jelek. Mohon maaf. Mungkin ada di antara yang hadir ini, termasuk donatur masjid ini, masih urusan dengan riba. Apakah kita akan doakan dengan doa kehinaan? Oh tidak. Ya Allah, berkat mereka hadir di majelis ini, ya Allah, hentikan dia dari riba. Begitu. Ini maknanya. Loh, kalau maafkan di salah tempat, bermasalah. Nanti ada. Saya itu sabar. Kenapa? Saya punya anak 5, pezina, pemabuk, pejudi, semuanya sabar. Oh bukan sabar. Anda dungu. Sabar adalah berurusan dengan dirimu sendiri. Jika hartamu diambil, kemudian warismu direbut, Anda digunjing, Anda diolok, urusan pribadi, itu yang perlu kita menata hati kita untuk memaafkan. Tapi kalau urusan dosa dengan Allah, kita tidak bisa memaafkan, urusannya dengan Allah. Tapi orang yang dosa kepada Allah, kita wilayah kita adalah wilayah mendoakan. Bahkan sebelum menghukum, ini termasuk. yang biasa juru dakwah. Juru dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita akan datang ke satu tempat untuk menghentikan kemungkaran. Bagus. Kalau memang dia adalah berlebihan, tapi ingat, jangan lupa, di tengah malam engkau harus mendahulukan doa dulu. Sebelum kita ke tempat tersebut, kita berdoa. Kalau kita belum berdoa, bohong kita. Kita hanya pengen pamer, besok pengen dilihat di koran. Disebut enggak kita kemarin demonstrasi ini? Loh. Awas, hati-hati. Jadi kalau kita ingin menghentikan kemungkaran, ingat, kita harus berdoa dulu. Barangkali sebelum kita datang, dia sudah berhenti. Jadi harus dibedakan ya, antara dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa pribadi, dosa kepada kita, itu yang harus kita maafkan. Jangan nyimpan dendam kepada siapapun dari manusia. Kalau orang dosa kepada Allah harus dihukum sesuai dengan aturannya. Cuman sebelum kita menghukum, yang menghukum ada sendiri. Tapi ingat, sebesar apapun dosa orang itu, hendaknya kita membiasakan dengan mendoakan doa kebaikan. Kita sering lupa, Imam Hasan